Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ya, kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Dalam beberapa hari lagi ya, kita akan menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, pertama hendaknya bagi kita semuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Berdoa agar kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memanfaatkan ya kesempatan bulan Ramadan untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sehingga tidak sia-sia belaka. Yang kedua, hendaknya bagi kita sejak sekarang mempersiapkan diri kita dengan ilmu agama. Kita membaca, mendengar penjelasan-penjelasan ya tentang puasa, tentang Ramadan, ya hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apa saja amalan-amalan yang disyariatkan, apa saja pembatal-pembatalnya, supaya pertama kita beribadah kepada Allah ini betul-betul di atas ilmu, sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, pelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, ya kita mempelajari karena supaya tidak terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian manusia ya ketika puasa Ramadan. Karena kalau kita beribadah tanpa dasar ilmu, akhirnya terjerumus dalam kesalahan tanpa kita sadari. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abada Allah bila ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka jangan sampai amal ibadah kita ya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita beribadah tanpa ilmu. Yang ketiga yang perlu kita siapkan sejak sekarang adalah latihan pemanasan ya. Sejak sekarang kita biasakan diri kita dengan amal ibadah, dengan puasa. Makanya Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah itu di bulan Syaban. Demikian juga membaca Al-Quran, sedekah dan lain-lain. Kita biasakan sejak sekarang supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Dahulu seorang ulama as-salaf pernah mengatakan, syahrul rajab syahrul zara wa syahrul sya'ban syahrul sa'i wa syahrul ramadan syahrul hasadi. Bulan Ramadhan, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami. Dan bulan Ramadhan adalah bulan untuk panen. Ya. Jadi mari kita biasakan sejak sekarang dengan amal-amal saleh, ya, supaya nanti masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Yang keempat yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini adalah mari kita banyak istighfar, banyak bertobat, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan, ya, jiwa kita, ya, dari segala noda, dari segala kotoran-kotoran. Sebab dosa-dosa itulah yang akan menghambat dan memperberat langkah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Betapa banyak rancangan-rancangan dan program-program yang kita ingin wujudkan di bulan suci Ramadan tapi terbengkalai, ya, tidak terwujudkan gara-gara dosa yang kita lakukan. Ya. Oleh karenanya, mari kita bersihkan hati kita dari dosa-dosa, terutama dari dosa syirik dan dari dosa permusuhan, ya, dengki dengan sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada malam Nisfu Syaban dan mengampuni semua dosa hambanya kecuali dua orang. Orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan. Ya, apalagi habis pemilu seperti ini, ya, biasanya ada kedengkian, ada permusuhan. Maka mari kita sudahi semua itu. Ya, yang penting sekarang mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk negeri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang terbaik untuk kita, dan mari kita kembali bersatu, ya, tidak berpecah belah, tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lain, karena kita umat Islam adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, masih tersisa 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-22. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Dia saja. Alimul ghaibi wasyahada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak. Wasyahadah, dan perkara-perkara yang nampak. Huwar rahmanur rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini, ya, ayat 22, 23, 24 ini banyak berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Kalau kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi mulia. Dengan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yahsyawaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengerti. Ya. Kata para ulama ahli tafsir, "Man kana lillahi a'raf kana billahi ahwaf." Semakin orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah, sangat indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna. Husna itu sangat-sangat baik, bukan baik saja tapi sangat puncak baik. ya, maka berdoalah dan beribadalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, hampir setiap lembar Al-Qur'an ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang paling masyhur, yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, yaitu lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 2200. Ini paling banyak di dalam Al-Qur'an. Yang artinya Allah adalah al-ma'bud, zat yang diibadai. Zat yang diibadai. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadai oleh para hambanya dari manusia dan jin. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya Allah tegaskan alladzi la ilaha illa huwa. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan apapun dan siapapun yang berhak diibadai kecuali hanya Dia. Ini pembatasan. Ya, pembatasan. Inilah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, yang memiliki dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah la ilaha, penafian, ditiadakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang kedua adalah isbat, penetapan bahwa yang berhak diibadai hanyalah Allah semata. Ya, jadi pembatasan bahwa yang berhak diibadai hanyalah Allah saja. Dan kalimat tauhid ini la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, inilah kalimat tauhid yang wajib bagi setiap kita untuk mempelajarinya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, pelajarilah wahai Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk mempelajari, apalagi umatnya. Ya. Maka wajib bagi kita mempelajari bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak, ya, kecuali hanya Allah saja. Ilmu yang paling penting, ilmu yang paling tinggi yang harus dipelajari adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Makanya nikmat yang paling besar bagi seorang hamba apabila dia diberi pemahaman tentang la ilaha illallah. Dalam surat An-Nahl yang disebut juga dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat, karena Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat tersebut adalah nikmat tauhid la ilaha illallah. Pada ayat yang kedua, ya, Allah menjelaskan yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, ini merupakan ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang paling besar bagi seorang hamba apabila dia memahami makna la ilaha illallah. Alimul ghaibi wasyahada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak terlihat. Ya, di antaranya tentang kapan kiamat, tentang hujan, ya, tentang kapan kita mati dan di mana kita akan mati. Ini adalah perkara-perkara ghaib yang di luar kapasitas akal manusia. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Siapapun dia, ya, termasuk Nabi Muhammad enggak tahu ilmu gaib. Termasuk Jibril tidak tahu ilmu gaib kecuali kalau mendapatkan ilmu dari atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang mengaku bahwa dia tahu tentang ilmu gaib, maka berarti dia pendusta, dia kafir, karena melawan dan mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti para dukun yang mengaku tahu ilmu gaib. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi para dukun, para peramal, dan membenarkan apa yang dia katakan, maka berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran menegaskan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah. Sedangkan para dukun peramal mengaku tahu ilmu gaib. Demikian juga yang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat. Ya, ini adalah apa? Ya, kedustaan. Ya, yang tidak boleh untuk dipercayai. Karena masalah gaib hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi wasyahada, perkara yang nampak. Kalau yang gaib saja Allah mengetahui, apalagi yang ya yang nyata, yang dilihat oleh panca indera. Huwar Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini sering sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan setiap surat di dalam Al-Qur'an didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang di dalamnya terdapat dua nama yang mulia ini, yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang memiliki sifat kasih sayang kepada hamba. Allah begitu cinta, Allah begitu sayang kepada hambanya. Baik hamba bersifat umum, manusia, jin, muslim, kafir, maupun secara khusus, yaitu hamba-hambanya yang beriman. Ya, makanya sebagian para ulama membedakan kalau Ar-Rahman itu umum. Ya, semua manusia, baik yang muslim maupun kafir, Allah sayang. Makanya orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah SWT. Ya, karena Allah sayang kepada hambanya. Tapi Ar-Rahim itu lebih khusus, yakni kasih sayang yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, berupa pertolongan, berupa keridhaan, ya, berupa pengkabulan doa dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih dahsyat daripada kasih sayang seorang hamba kepada dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya bunuh diri. Ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Orang yang bunuh diri, ya, itu berarti enggak sayang sama dirinya. Allah melarang kita bunuh diri, menandakan bahwa Allah lebih sayang kepada hamba daripada hamba terhadap dirinya sendiri. Ya, makanya semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah, baik itu berupa larangan, itu karena Allah cinta kepada hambanya. Itu karena Allah sayang kepada hambanya. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Karena Allah sayang kepada hambanya. Kenapa Allah melarang kita makan babi? Kenapa Allah mengharamkan kita minum khamr? Kenapa Allah mengharamkan kita riba, zina dan sebagainya? Karena Allah sayang kepada hambanya. Ya. Karena tidak ada satu perintah pun kecuali mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada satu larangan pun kecuali membawa kerusakan dan keburukan bagi para hamba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Diulang lagi oleh Allah. Ya, diulang, dan pengulangan ini menunjukkan pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana tidak penting? Kalimat tauhid inilah yang menentukan nasib kita. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. wa man laqiyallaha la wa huwa yusyriku bihi syai'an dahalana. Sedangkan apabila dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Makanya diulang, ya. Makanya ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita untuk memberikan perhatian khusus, ya, kepada tauhid, kepada akidah. Ya, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini sudah tauhidnya sudah tebal kuat. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam saja, bapaknya ahli tauhid, dia tetap khawatir terhadap tauhidnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Itu Ibrahim. Ya, bagaimana dengan kita? Maka jangan sampai kita merasa aman, wah saya sudah Islam, saya sudah bertauhid, aman. Tidak. Kita tidak boleh merasa aman selagi kita belum meninggal dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati manusia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Al-Malik. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang mengatur alam semesta ini. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah lah kerajaan yang benar. Ya, manusia mungkin di dunia punya kerajaan, punya kepemimpinan, punya kekuasaan. Tapi ingat bahwa kerajaan dan kekuasaan manusia terbatas. Terbatas areanya, tempatnya, dan terbatas waktunya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, ya, kekuasaan manusia. Berbeda dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah kekal, kekuasaan Allah tiada batas. Ya, berbeda dengan kekuasaan manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, karena Allah Subhanahu wa taala yang merajai alam semesta ini, maka hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Al-Quddus. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disucikan. Disucikan dari segala kekurangan-kekurangan, dari segala aib, dari segala kedzaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kecacatan, aib, ya, kelemahan, tidak mungkin. Ya, makanya Al-Quddus. As-Salam. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, yang selamat, ya, dari segala aib, dari segala kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hamba-Nya, ya, dari segala petaka, dari segala nestapa, ya, dan dari segala musibah. Ya, ini makna dari As-Salam. Al-Mu'minu. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh kalau kita mau bikin nama Abdul Mu'min. Boleh. Karena Al-Mu'min adalah nama Allah Subhanahu wa taala, tapi pakai al, ya. Pakai al. Baik. Makna dari Al-Mu'min yakni maksudnya adalah membenarkan. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala membenarkan terhadap dirinya bahwa dia adalah zat satu-satunya yang berhak diibadai. Allah membenarkan para nabi dan rasulnya dengan mukjizat-mukjizat, kitab-kitab dan ayat-ayat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-Nya. Al-Muhaimin. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya adalah As-syahid, yaitu yang menyaksikan, yang mengetahui seluk-beluk hambanya. Ya, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Al-Muhaimin, Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah zat yang maha perkasa. Ya, zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhana rabbika rabbil izzah. Ya, rabbil izzah yakni yang memiliki kekuatan yang sempurna. Ya, sehingga tidak ada makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Jabbar. Demikian juga Al-Jabbar, yaitu artinya zat yang maha kuat, ya, yang maha perkasa, ya, sehingga semua makhluknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan makna Al-Jabbar juga maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi, yaitu melengkapi hambanya yang tadinya fakir di beri kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir, ya, zat yang memiliki kesombongan, yakni yang berhak untuk memiliki kesombongan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah zat yang memiliki, ya, segalanya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk enggak berhak untuk apa? Sombong. Karena makhluk itu lemah. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, pantas untuk sombong. Ya, makanya dalam hadis al-kibriya'u ridai. Ya, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minha adzabtu. Siapa yang, ya, melawan aku dengannya, yakni sombong juga, maka saya akan menyiksanya. Karena tidak ada yang pantas untuk sombong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk enggak pantas untuk sombong. Ya, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha sempurna, Allah adalah zat yang maha kaya. Ya, apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Sedangkan kita lahir dalam keadaan, ya, telanjang, dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan tidak berhitan, tidak memiliki uang. Ya, apa yang kita sombongkan? Kita dilahirkan dari air mani yang hina. Apa yang kita sombongkan? Ya, kelak kita juga akan mati dan menjadi bangkai. Ya, apa yang kita sombongkan? Ya, setiap hari, ya, kemana kita pergi, kita membawa kantong kotoran, ya, yaitu perut kita. Ya, maka yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, mensucikan diri dari, pertama, dari sifat-sifat yang aib bagi Allah, cacat bagi Allah, seperti sifat zalim. Allah membersihkan dirinya, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya mengharamkan sifat zalim pada diriku. Ya, demikian juga sifat, ya, ngantuk, tidur, Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Demikian juga yang kedua, ya, membersihkan diri Allah Subhanahu wa taala yakni dari sifat lemah setelah sempurna. Seperti sifat capek setelah menciptakan. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min luhu. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi beserta apa antara langit dan bumi selama 6 hari. Wama massana min luhu, dan tidak menimpa kami letih, capek. Berbeda dengan anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, satu harinya istirahat karena capek. Nauzubillah. Ya. Makanya Allah bantah dengan ayat tersebut karena ini sifat yang aib tuh. Ya, yaitu sifat lemah setelah menciptakan. Beda sama makhluk. Makhluk kerja 1 jam, istirahatnya 1 hari. Ya, capek. Dan itu manusiawi. Ya, malah orang kalau enggak tidur, enggak ngantuk, enggak capek, ya, malah mencurigakan, jangan-jangan error deh. Manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Yang ketiga, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ya menyerupai makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-khaliqul bari'ul musawwir. Ini tiga nama yang mirip-mirip sebenarnya. Ya, yang mirip-mirip. Al-khaliq, ya, yang merencanakan penciptaan. Al-bari' yang menciptakan sesuatu yang tidak ada, yang dulunya awalnya enggak ada kemudian diciptakan. Ya, kemudian al-musawwir ini yang merapikan penciptaan. Jadi ini semuanya tentang masalah penciptaan. Ya, masalah penciptaan. Karena ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya di antara selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan. Makanya di antara makna rububiyah yang paling kuat adalah penciptaan. Makhluk enggak ada yang bisa menciptakan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan penciptaan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala juga yang memperbagusi ciptaan. Lahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang sangat indah. Husna itu sighah mubalaghah, sangat indah. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada nama-nama Allah. Makanya nama-nama Allah tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya, bertasbih untuk Allah apa yang di langit dan di bumi, yakni semua yang di langit dan di bumi. Ya, semuanya bertasbih, bahkan binatang-binatang, ya, pohon-pohon, semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak tahu bertasbihnya mereka. Bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian membunuh katak karena suaranya katak itu adalah tasbih. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Intinya tiga ayat ini banyak berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk menggali tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin cinta kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.